إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جماعة سيدنا الجمعة رحمني ورحمكم الله جميعا Di antara sebuah syariat yang diperintahkan kepada kita semua oleh baginda Rasul alaihi assalatu wassalam adalah syariat berupa perintah untuk memperbanyak mengingat kematian. Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan aktsiru dzikra hadhi min ladzat aktsiru dzikra hadhi min ladzat perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur semua kenikmatan al maut yaitu kematian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika ajal telah datang, ruh telah keluar dari jasad, maka seorang hamba telah meninggalkan dunia ini. Seorang hamba telah meninggalkan keluarganya. Seorang hamba telah berpisah dengan harta bendanya. Seorang hamba telah meninggalkan istananya. Seorang hamba telah meninggalkan pekerjaannya. Seorang hamba telah meninggalkan usahanya. Dan seorang hamba telah meninggalkan jabatan yang telah dia upayakan untuk mendapatkannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika seseorang telah dijemput oleh malaikatul maut. Ketika ruh telah diambil oleh malaikatul maut. Pandangan pun mengikuti ke arah mana ruh itu diambil. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah peristiwa yang pasti semua dari kita akan mengalaminya. Sebuah rahasia ilahi yang kita semua tidak tahu kapan peristiwa itu akan datang, di mana saat itu kita berada, dan dengan sebab apa kita akan menerima kematian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kematian bisa datang kepada yang tua ataupun yang muda. Kematian bisa datang kepada yang kaya ataupun yang miskin. Kematian bisa datang kepada seorang pembesar dan juga bisa datang kepada rakyat jelata. Seorang bisa menemui kematian ketika dia bersama dengan orang yang lain. Kematian bisa datang ketika dia sendirian. Kematian bisa datang ketika seseorang sedang dalam kondisi yang sehat. Kematian pun bisa datang ketika seseorang sedang ditimpa penyakit. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena besar dan agungnya peristiwa inilah, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Wahai para sahabat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya dulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha. Akan tetapi sekarang ziarahlah kalian ke kuburan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika di awal Islam, ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka baru masuk Islam, keimanan mereka belum kuat, maka Rasul alaihi salatu wasallam melarang para sahabat untuk ziarah ke kuburan. Karena Rasul khawatir jangan sampai masuk ke dalam akidah, jangan sampai masuk ke dalam keyakinan para sahabat al-ghulu, sifat ghulu dan melampaui batas di dalam memuliakan orang-orang yang saleh, dalam mengagungkan orang-orang yang saleh, sebagaimana dahulu kesyirikan itu datang di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun setelah beberapa saat lamanya, ketika keimanan telah terpatri, semakin kuat di kalbu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam memerintahkan kepada para sahabat untuk memperbanyak ziarah ke kuburan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat oleh beberapa para sahabatnya. Beliau menangis, mengeluarkan air mata. Air mata menetes berlinangan di pipi dan membasahi jenggot Rasul alaihi salatu wasallam. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mengapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan air matamu menetes berlinangan di pipimu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Istazantu Rabbi ala an astaghfira laha." Saya meminta izin kepada Allah untuk saya diperbolehkan meminta ampunan untuk ibuku. Falam yu'dhan li, akan tetapi saya tidak diizinkan. Dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzantu an azura qabraha, dan saya meminta izin kepada Allah azza wajal agar aku diperkenankan untuk berziarah ke makam ibundaku. Fa'adhinali, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepadaku. Fazurul kubur, fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Maka wahai para sahabatku, zurul kubur, berziarahlah kalian ke kuburan. Fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Karena dengan kalian ziarah ke kuburan, maka kalian akan mengingat alam akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pernah pula sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika berada di kuburan, terlihat beliau menangis, banyak meneteskan air mata. Maka orang yang di sekelilingnya bertanya kepada Uthman ibn Affan, "Wahai Uthman, mengapa tadi ketika disebutkan tentang jannah dan tentang neraka engkau tidak menangis? Lalu mengapa engkau menangis di tempat ini wahai Uthman?" Maka Uthman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan ini adalah tempat persinggahan pertama dari alam akhirat. "Faman naja minhu fama ba'dahu aysara minhu." Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam kubur ini, fama ba'dahu aysaru minhu, maka apa yang setelahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu, dan barang siapa yang tidak diselamatkan oleh Allah azza wa jal dari fitnah kubur. Fama ba'dahu ashaddu minhu, maka apa yang akan dia alami setelahnya akan lebih berat daripada alam kubur. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Uthman ibn Affan, beliau sedang menghayati dan teringat-ingat dengan berbagai macam petuah dan nasihat Rasul alaihi salatu wassalam. Karena rasa takut inilah beliau khawatir kalau seandainya beliau tidak diselamatkan oleh Allah azza wajal ketika di alam kubur, maka apa yang ada dari kejadian-kejadian dan alam-alam yang setelahnya akan lebih berat lagi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Uthman ibn Affan minal asyarah al-mubasyarina bil jannah. Uthman ibn Affan adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk dimasukkan ke dalam jannah. Namun demikianlah rasa takut yang beliau miliki sampai beliau menangis ketika berada di kuburan. Lalu bagaimana dengan kita ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah yang sangat jauh dengan Rasul alaihi salatu wassalam, yang kita tidak pernah didoakan oleh beliau dan kita tidak pernah mendapatkan jaminan seperti halnya Uthman ibn Affan mendapatkan jaminan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari beberapa hadis yang kita sebutkan tadi di atas, kita bisa memahami bahwasannya di antara hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat Islam terkhusus kaum laki-lakinya untuk memperbanyak ziarah kubur tidak lain dan tidak bukan, di antara hikmah yang utama adalah dua. Yang pertama adalah zikrul maut, adalah untuk mengingat kematian, untuk mengingat tentang ajal yang pasti akan datang kepada kita, mengingat tentang perpisahan kita dengan alam dunia ini. Dan yang kedua, di antara hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berziarah kubur adalah agar orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, agar orang yang masih hidup memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu dengan memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ampunan dan kebaikan-kebaikan yang lain. Bukan sebaliknya. Bukan orang yang masih hidup meminta manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bukan agama Islam kalau tidak mengajarkan adab, bukan agama Islam kalau tidak menjelaskan semua kebaikan yang berkaitan dengan manusia, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam memberikan kepada kita rambu-rambu, syariat memberikan kepada kita batasan-batasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ajaran-ajarannya berupa adab. Bagaimana seharusnya seseorang ketika berziarah ke kuburan? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab yang harus diperhatikan ketika seseorang menyempatkan waktunya untuk berziarah ke kuburan adalah yang pertama mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ziarah kubur adalah sebuah ibadah. Mengunjungi kuburan adalah sebuah perintah, adalah sebuah syariat. kita bisa mengetahui sebuah perbuatan dan perkara adalah ibadah, di antaranya adalah ketika kita melihat bahwa sebuah perkara itu diperintahkan baik oleh Allah atau oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi mengatakan fazuruha, maka berziarahlah kalian ke kuburan. Dari sini di antara faedahnya bahwa ketika Nabi memerintahkan ziarah ke kubur, maka ziarah kubur itu ada sebuah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan diterima ibadah itu kecuali dengan keikhlasan dan dengan hati yang tulus. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab pula ketika seseorang berziarah kubur adalah memberikan salam kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, memberikan salam kepada ahlul kubur, kepada orang-orang yang telah dikuburkan di pekuburan yang dia kunjungi, yang dia ziarahi, terkhusus mereka yang seiman dan seakidah, terkhusus mereka kaum muslimin dan kaum muslimat. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam masuk ke dalam kubur, maka beliau memberikan salam. Di antara salam yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau membaca assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Assalamu alaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian ahlad diyar, wahai penghuni kuburan, minal mu'minin wal muslimin, baik dari kalangan kaum mu'minin dan dari kalangan kaum muslimin. Wa inna insyaallah lalahiqun, dan kami insyaallah akan membersamai kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah, saya meminta kepada Allah azza wa jalla untuk kami dan untuk kalian al afiyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara adab pula ketika seseorang berada di dalam kuburan adalah hendaknya orang yang berada di kuburan tidak menginjak kuburan yang ada, dan hendaknya orang yang masuk ke dalam kuburan tidak duduk di atas kuburan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sering terjadi ketika pemakaman sebuah jenazah, seseorang karena ingin melihat bagaimana jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat supaya dia lebih tinggi, maka dia pun menginjak kuburan agar dia bisa melihat jenazah tersebut. Atau terkadang ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkadang ketika seseorang telah lelah menunggu proses jenazah dimakamkan, maka dia akan mencari tempat duduk, maka dia akan duduk di atas kuburan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dia tidak ingin bajunya kotor, dia tidak ingin pakaiannya kotor, sehingga dia mencari jalan yang termudah adalah dia duduk di atas kuburan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketahuilah bahwasanya kaum muslimin dan kaum muslimat, mereka muhtaramun, mereka adalah dimuliakan oleh syariat ini, hayyan kana aw mayitan, baik mereka dalam kondisi hidup atau mereka sudah meninggal dunia. Ketika seorang muslim yang laki-laki ataukah yang perempuan telah meninggal dunia, mereka terus dimuliakan oleh agama Islam. Di antara bentuk pemuliaannya adalah tidak boleh bagi orang yang masih hidup untuk menginjak kuburan saudara yang sama muslim dan duduk di atas kuburan saudaranya sang muslim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan tegas tentang jeleknya perbuatan duduk di atas kuburan dengan sabda beliau, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa bihi thiyabuhu fatukhlasa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala al-qabr, atau kama qala alaihi salatu wassalam, la an yajlisa ahadukum, sungguh kalian duduk di atas jamrah, di atas bara api yang menyala, fatuhriqa bihi thiyabu, kemudian pakaiannya terbakar, fatukhlasa al-jildi, dan kemudian kulitnya juga terbakar, khairun lahu min an yajri sa'al qabr. Itu lebih baik bagi dia daripada dia duduk di atas kuburan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dan kaum muslimat tidak boleh dihinakan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, mereka tidak boleh direndahkan, termasuk di antara dengan menduduki mereka setelah meninggal dunia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab pula ketika berada di kuburan adalah hendaknya orang yang masuk ke dalam kuburan untuk melepas alas kakinya, untuk melepas sandalnya. Jangan takut kakinya kotor. Kalau takut sandalnya hilang, silahkan dibawa. Kalau takut sepatunya hilang, silahkan dibawa, namun dilepas. Kecuali dalam kondisi yang darurat, ketika pasir atau tanah yang ada di situ sangatlah panas yang bisa membahayakan kakinya, atau medan di situ dipenuhi dengan duri-duri yang tajam yang akan melukai kakinya, maka silakan alas kaki tetapi pakai. Namun ketika memungkinkan bagi dia untuk melepas alas kakinya dan mudah bagi dia untuk melakukan, maka lepas. Nabi alaihi salatu wassalam ketika berada di dalam kuburan, beliau melihat ada seseorang yang memakai sandal yang bertali. Maka Nabi mengatakan, ya sahibas sibtiyatain, wahai orang yang memakai sandal yang bertali itu, ikhla sibtiyatain, lepas kedua sandal yang sedang kamu pakai. Ini khalifuddin rahimani wa rahimakumullah, bimbingan dari baginda Rasul alaihi assalatu wassalam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sana ada beberapa larangan yang berkait dengan ziaratul kubur. Di antara larangan yang tidak diperbolehkan dalam ziarah kubur adalah tidak diperbolehkan untuk safar dalam jarak yang jauh, tidak boleh untuk nambar kalau fikum keluar kota menempuh jarak yang jauh sampai dengan jarak safar dalam kondisi atau dengan tujuan ziarah kubur. Nabi mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian menempuh perjalanan yang jauh dalam rangka untuk beribadah illa ila thalathati masajid, kecuali hanya pada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Seketika seseorang yang berziarah, silakan berziarah di kuburan yang terdekat dengan dia. Tidak perlu untuk ziarah ke makam yang jauh. Siapapun penghuni makam tersebut. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh seseorang untuk masuk kota Madinah, untuk ziarah ke kota Madinah, atau untuk safar ke kota Madinah dalam rangka semata-mata untuk berziarah kubur Nabi SAW. Tidak boleh. Yang boleh adalah seseorang datang ke kota Madinah dalam rangka untuk beribadah di Masjid Nabawi, kemudian sekaligus dengan itu dia mengunjungi makam Rasul alaihissalatu wassalam. Tapi kalau seandainya seorang niat dia berangkat dari rumahnya ke Madinah dalam rangka semata-mata tujuan utamanya untuk mengunjungi makam Nabi, tidak boleh. Mengunjungi makam Nabi bukan tujuan yang utama. Mengunjungi makam Nabi adalah menjadi tujuan setelah tujuan yang utama, yaitu beribadah di Masjid Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa yang mengatakan? Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang tidak boleh pula ketika berziarah kubur adalah tidak boleh menganggap dan meyakini bahwa berdoa di kuburan itu lebih mustajab dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wasallam telah mengatakan, ahabbul biqa ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Maka ibadah yang paling baik, berdoa yang paling baik adalah berdoa di rumah Allah Azza wa Jalla. Berdoa di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di kuburan-kuburan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam beliau telah memperingatkan, beliau melaknat La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mana mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka, menjadikan kuburan orang-orang soleh yang meninggal di tengah mereka sebagai masjid, sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bukan karena tidak mencintai Rasul. Sungguh karena mencintai Rasul alaihissalatu wassalam, sehingga seseorang mencintainya dengan kadar yang seharusnya. Karena cintanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam, maka seseorang memposisikan beliau pada posisi yang seharusnya sebagai hamba Allah, tidak disembah, namun beliau adalah Rasulullah yang harus ditaati. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa untuk mengambil pelajaran dari sekian banyak peristiwa kematian yang terjadi di sekitar kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati yang lunak untuk bisa mengambil ibrah ketika kita berkesempatan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan atau untuk berziarah kubur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.